Satu lagi ustadz penyebar hoax ditangkap polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap Ustadz Rahmat Baikuni dan membawanya ke Mapolda Jawa Barat terkait kasus video ceramahnya tentang anggota KPPS meninggal karena diracun. Rahmat harus mempertanggungjawabkan ucapannya itu yang tersebar viral di sosial media dalam sebuah ceramah di sebuah majelis. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko tidak secara langsung membenarkan, namun dia menyatakan saat ini Rahmat Baikuni masih diminta keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Menurutnya, nanti sehabis sholat Jumat akan ada keterangan resmi dari Polda Jawa Barat. Sementara itu, salah seorang rekan terdekat Rahmat membenarkan bahwa Rahmat dibawa ke Polda Jawa Barat. Rahmat dibawa sejak semalam. Ya benar, untuk dimintai keterangan, dijemput dengan surat dan dipersilakan kuasa hukum dan bisa ditengok 1x24 jam prosesnya. Saya yang menemani, kata salah seorang teman terdekat Rahmat. Video penceramah Rahmat Baikuni yang menyebut ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS meninggal dunia karena diracun beredar di media sosial. Polisi kini menyelidiki video tersebut. Sebelumnya, Rahmat juga sudah membuat geger jagat sosmed terkait dengan rencana pembangunan masjid oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat karena bentuknya segitiga. Rahmat sangat ketakutan dengan bentuk itu dan memprotes Ridwan Kamil. Dalam sebuah video, Rahmat menyatakan bentuk masjid yang ada segitiganya bisa membuat orang menjadi kafir dan sholatnya tidak sah. Sejak saat itu, video-video lainnya menjadi viral. Orang akhirnya mencari tahu siapa Rahmat Baikuni ini dan ceramah-ceramahnya itu seperti apa. Akhirnya kedapatanlah sebuah video yang cukup mencengangkan. Ia melontarkan tuduhan serius kepada pihak-pihak terkait atas meninggalnya petugas-petugas KPPS yang oleh Rahmat Baikuni ini diyakini karena diracun. Gara-gara video ini akhirnya Rahmat ditangkap Polda Jawa Barat. Berikut video Rahmat yang menuduh petugas KPPS meninggal karena diracun. Silahkan disimak. Ya Allah, azablah mereka yang telah melakukan kecurangan, ya Allah. Bapak Ibu, boleh saya cerita Bapak Ibu? Seumur-umur pemilu dilaksanakan, jujur, boleh saya jujur? Gak apa-apa ya? Coba, bapak-bapak nih yang sudah senior ya. Enggak saya sebut sepuh ya, karena bapak masih berjiwa muda insya Allah. Seumur-umur kita merasi PS yang meninggal. Tidak ada ya? Tidak ada. Kemarin coba, ada berapa petugas KPPS yang meninggal? 229 orang. Itu dari ini Pak, dari kalangan sipil. Kemudian dari kepolisian ada berapa yang meninggal? Total berapa? 390 orang meninggal. Sesuatu yang belum pernah terjadi dan ini yang tidak masuk di akal. Ibu sekalian, ada yang sudah mendapatkan informasi tentang hal ini? Ini nanti di skip ya. Ini nanti di skip. Bapak sekalian yang berkati Allah, kesengajaan. Ketika semua yang meninggal ini dites di otopsi, dicek di lab forensiknya, ternyata apa yang terjadi? Semua yang meninggal ini mengandung dalam tubuh cairan tubuhnya, mengandung zat yang sama. Zat racun berupa gas yang dimasukkan ke dalam rokok yang disebar di setiap TPS. Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal setelah tidak dalam waktu yang lama, setelah 1 hari atau paling tidak 2 hari. Tujuannya apa? Agar mereka tidak memberikan kesaksian.